Cek, 1, 2, 3, cek. Cek mulu. Udah cek fitur lengkap Livin by Mandiri belum? Pakai Livin by Mandiri emang lebih asyik. Top up lewat HP, ubah transaksi jadi cicilan. Kartu hilang, no worry. Pencet Livin untuk blokir kartu. Transaksi kekinian makin praktis. Scan QRIS pakai Livin aja. Cek. Cek, 1, 2, 3, cek. Cek mulu. Udah cek fitur lengkap Livin by Mandiri belum? Pakai Livin by Mandiri emang lebih asyik. Top up lewat HP, ubah transaksi jadi cicilan. Kartu hilang, no worry. Pencet Livin untuk blokir kartu. Transaksi kekinian makin praktis. Scan QRIS pakai Livin aja. Cek.